yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya lebih afdal, yaitu memilih di antara dua amalan, apakah Jumat bersama dengan amalan zuhur atau al-'ada bersama dengan surah al-Ghasyiyah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, berkata Al-Hafiz Abu Hurairah yang bertepatan dengan dua hari dikenal dalam kitabnya telah memudahkan dalam mentifahkan terlalu khususnya orang-orang yang berhubung. Nah, oleh karena itu para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau mengatakan bahwa perawi ini majhul, tidak dikenal, dan ini menunjukkan kelemahan riwayat ini. Ada pun yang disebutkan di sini Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan wa rahahu Ibn Khuzaimah. Bahkan hari ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Penukilan dari Al-Hafidh ini sebenarnya kurang tepat. Mengatakan bahwa Ibn Khuzaimah disahihkan hari ini. Sebab dia kan sahih beliau. Setelah beliau menyebutkan hari ini beliau mengatakan in sahhal qabar. Kalau memang riwayat ini sahih, fa inni la a'rifu iyyah Ibn Abi Rahlah bi'adalah ibadah. Jadi kata beliau, kalau memang riwayat ini benar, karena saya tidak mengetahui keadaan seorang orang yang bernama Iyad bin Abi Rahlah, apakah dia terpercaya atau dia dicerca. Jadi kemudian mengatakan saya tidak tahu keadaan orang ini Iyad bin Abi Rahlah, yang menunjukkan bahwa Ibn Khuzaimah beliau pun ragu untuk mensahihkan hari ini. Oleh karena itu kurang tepat ketika Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan wa sahhahu Ibn Khuzaimah, hari ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Yang benar bahwa Ibn Khuzaimah tarakkuf, beliau tidak mensahihkannya disebabkan karena beliau tidak mengenal perawi yang berada di bin Abi Rahlah yang menyebutkan ini dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Tetapi salah satu biasa ulama ujian dua tadi yang beliau juga dikenal dengan keilmuan yang dalam hal mengenal perawi, yaitu gurunya Imam Bukhari Ali bin Abdillah Nadi Abu Hasan rahimahullah ta'ala telah dinukilkan dari beliau bahwa beliau mensahihkan hadis ini. Dalam bagian yang lain dinukilkan bahwa beliau mengatakan bi isnadin jayyid, bahwa hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang bagus. Apa ini isyarat bahwa Ibnu Madini rahimahullah ta'ala menguatkan riwayat Iyad bin Abi Rahlah, sehingga ini mengangkat kedudukan riwayat ini. Orang yang diberitahu mereka menerima hadis ini disebabkan karena di antara para ulama ada yang mensahihkan atau mengatakan sanadnya bagus, terlebih dia termasuk di antara seorang yang dikenal dengan keilmuan khususnya dalam hal mengenal kondisi para perawi, yaitu Ali bin Abdillah Al-Madini rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari banyak mempelajari tentang penyakit-penyakit hadis ini dari Ali bin Abdillah Al-Madini rahimahullah ta'ala. Dikatakan lagi bahwa hadis ini itu dikuatkan dari jalur-jalur yang lainnya. Di antara hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan sebenarnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ishtara fi yawmikum hadha 'inda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul pada hari ini dua hal yang lain, yaitu tidak wajib lagi baginya untuk menegakkan sholat Jumat. Lalu kata beliau, wa inna mujami'un, dan sesungguhnya kami tetap mengerjakan sholat Jumat. Dan meskipun kata beliau bahwa saat terkumpul pada hari ini dua hari raya, masjid pun tak telah mengerjakan sholat Id di pagi hari, namun kami juga lebih memilih bahwa sholat Jumat tetap kami kerjakan. Demikian pula dan riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Zubair dari Allah bahwa beliau meninggalkan sholat Jumat, lalu kemudian ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ibnu Abbas, ashar sunnah bahwa Abdullah bin Zubair telah berjalan sesuai dengan sunnah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Ammar bahwa pada masa pemerintahan Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair berkumpul dua hari raya, hari Jumat dan hari Idul Fitr. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan idah idah di yawmi wahid, bahwa ada dua wilayah yang berkumpul pada satu hari. Fajah ahumah jami'an fasallahu ma'ata'in buka, maka beliau pun menjelaskan, dan beliau mengatakan sholat dua hari di pagi hari. Faham yajib alaihi ma'atah sallal ahwa, dan beliau tidak lagi mengerjakan sholat yang di waktu Jumat sampai tiba waktu ahwa, maka beliau pun mengerjakan sholat al-ahwa. Maka dari hadis ini ma'asyiral rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang kuatnya riwayat ini, meskipun sanad asal sanad dari riwayat ini terdapat kelemahan, namun dikuatkan oleh para ulama seperti Ali bin Madini yang mensahihkan dan dikuatkan lagi dengan jalur-jalur yang datang dari riwayat yang lain yang semakna dengan riwayat ini, yang menunjukkan kekuatan hadis ini apakah sahih atau hasan. Yang hari ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Khazraji. Beliau dari kalangan Ansar dan dipersepsikan kunyah beliau. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Umar, ada pula yang mengatakan Abu Amir. Dan Zaid bin Arqam ini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak sempat mengikuti peristiwa perang Uhud disebabkan karena beliau tidak lulus seleksi, karena waktu itu masih dianggap anak kecil, sehingga beliau tidak mengikuti peristiwa perang Uhud. Peperangan yang pertama yang beliau ikuti perang Panda, ada pun yang mengatakan perang Al-Muwaidiyah. Walhamdulillah telah jadi, telah sahih disebutkan bahwa Zaid bin Arqam berperang bersama Rasulullah SAW 17 kali, 17 peperangan yang diikuti oleh Zaid bin Arqam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan Zaid bin Arqam ini termasuk sahabat yang membongkar kedoknya orang-orang munafikin, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin yang ada di Madinah, yang ingin mengeluarkan kaum muslimin dari Madinah dengan ucapannya, la yukhrijanna al-'azzu minha al-adl. Orang yang mulia, maksudnya mereka orang-orang munafik, akan mengeluarkan orang yang hina dan tidak ada ini ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ada beberapa saja yang penting untuk kita sebutkan. Pertama, yang pertama dari kandungan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila berkumpul dua hari lain, Idul Fitr atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka merupakan aku kerajaan karunia dari Allah Subhanahu wa Taala, di mana Allah Jalla wa Ala memberikan rukhsah kepada kaum muslimin untuk memilih dalam hal menegakkan salat Jumat. Bagi yang tidak menegakkan salat Jumat, silakan. Dan bagi mereka yang tidak mengerjakan salat Jumat pun silakan. Ini maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syaa'a yusalli fal yusalli." Kata Zaid bin Arqam, "Tsumma raqqa fi Jumat." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberi keringan dalam hal pelaksanaan salat Jumat. Siapa yang mengerjakan, maka silakan dia mengerjakannya. Berarti apa? Siapa yang tidak mengerjakannya pun tidak mengapa. Gugur kewajiban salat Jumat disebabkan karena berkumpulnya dua hari raya pada satu waktu. Dan ini merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-hamba. Alhamdulillah. Al-Eid, hari raya, merupakan hari yang penuh kegembiraan. Dan Allah Subhanahu wa Taala selalu memberi kegembiraan kepada hamba-hambanya pada hari raya. Di samping mereka merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Ayyamu 'Id, ayyamu 'Athlin wa Syurr. Hari raya itu adalah merupakan hari yang di mana mereka bersenang-senang. Silakan mereka makan, silakan mereka minum. Dan ditambah lagi di mana Allah Jalla wa'ala memberi keringanan kepada hamba-hambanya dalam hal melaksanakan sholat al-Jum'ah. Boleh bagi seorang untuk memilih. Jika dia meninggalkan, silakan. Dan jika dia mengerjakannya pun, tidak kenapa. Kenapa ujian? Para ulama menjelaskan hal ini disebabkan karena termasuk yang tersebabnya adalah adanya penyerupaan antara sholatul Id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan sholatul Jum'ah. Di antara persamaannya bahwa kedua-duanya dikerjakan pada hari raya. Pada hari ini. Yang kedua, sama-sama dikerjakan dua rakaat. Yang ketiga, kedua salat tersebut dijaharkan, dikeraskan suara ketika mengerjakan salat berjamaah. Yang keempat, dibarengi dengan khutbah. Dibarengi dengan khutbah. Yang kelima, dianjurkan bagi para hadirin untuk mendengarkan khutbah imam. Maka ini kita melihat persamaan-persamaan tersebut sehingga Rasulullah SAW mencukupkan bagi kaum muslimin apabila dia telah mengerjakan salat Id di pagi hari, maka itu mencukupi baginya sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan salat Al-Jum'ah. Oleh karena itu, gugurnya kewajiban salat Al-Jum'ah ini salat Id, maka itu sudah mencukupi dia dari mengerjakan salatul Jumat. Sudah mencukupi. Bagi siapa? Bagi yang mengerjakan salat Id. Berarti bagi yang tidak mengerjakan, ya ditetapkan baginya untuk tetap menjalankan salatul Jumat. Ini bagi yang tidak mengikuti salatul Id, tidak mengerjakan salatul Id. Nah, ini ma'ajar rahimahumullah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwa gugurnya kewajiban salatul Jumat ini terkhusus bagi yang mengerjakan salatul Id di pagi hari. Jangan sampai ada yang dia sebagai yang mengerjakan salatul Id di waktu Jumat tidak juga mengerjakan salatul Jumat. Berarti dia tidak Id. Dia tidak mengerjakan salah satunya. Maka ini tidak mencukupi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi harus mengerjakan salatul Id, kemudian salatul Jumat pilihan, silakan. Dia mengerjakan atau tidak. Namun yang afdal adalah menegakkan salatul Jumat. Yang afdal. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, wa inna mujammi'un. Dan adapun kami tetap mengerjakan salatul Jumat. Dan apa yang menjadi pilihan Rasulullah SAW tentu yang demikian lebih afdal, lebih utama. Lalu ma'asyiral muslimin, timbul permasalahan yang berikutnya. Apabila diberikan keringanan bagi seseorang untuk tidak mengerjakan salat Jumat setelah dia mengerjakan salat Id di pagi hari, apakah ketika dia tidak mengerjakan salat Jumat lalu dia tidak mengerjakan salat Zuhur, artinya tidak Jumat, tidak juga mengerjakan salat Zuhur, apakah dia wajib mengerjakan salat Zuhur? Dalam hal ini rahimahumullah, ada dua pendapat yang dinukilkan dari para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa kalau dia tidak mengerjakan salat Jumat, wajib bagi dia mengerjakan salat Zuhur. Sebab asal kewajiban itu adalah Zuhur. Jumat itu datang berikutnya. Sehingga ketika dia tidak mengerjakan salat Jumat, maka dia tetap terkena kewajiban untuk menegakkan salat Zuhur. Sehingga kalau dia tidak ke masjid, dia di rumah mengerjakan salat Zuhur 4 rakaat. Sebagian pendapat, dan pendapat ini dinukilkan dari Abu bin Abi Rabah, dia berpendapat bahwa apabila seseorang telah mengerjakan salat Id di pagi hari, maka tidak wajib lagi bagi dia mengerjakan salat Jumat dan juga salat Zuhur. Tidak wajib salat Jumat. Kalau dia tidak mengerjakan salat Jumat, maka pada hari Jumat yang asal adalah Jumat. Sehingga ketika dia tidak mengerjakan salat Jumat, maka dia juga tidak mengerjakan terkumpul dua hari raya pada hari ini. Maka mereka pun mengerjakan sholat Id. Lalu setelah itu mereka tidak mengerjakan sholat di siang hari. Kenapa? Karena Yazid alaihi ma hatta shallal asra. Dan Abu Bakar Zubair tidak menambah dari sholat dua rakaat dikerjakan di pagi hari sampai di sore hari baru beliau mengerjakan sholat al-asr. Berarti apa? Tidak sholat Jumat. Dan juga tidak disebutkan bahwa beliau mengerjakan sholat subuh. Sehingga ini dalil yang digunakan oleh mereka bahwa apabila bertepatan dengan hari Jumat hari ini, apabila dia telah mengerjakan sholat Id, maka tidak ada kewajiban bagi dia mengerjakan sholat Jumat dan tidak pula mengerjakan sholat subuh. Dan ini masih berkorak-korak pendapat yang sangat lemah. Pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Ya. Yang sampai kemudian soal mengamalkan pendapat ini, dia sudah tidak mengerjakan sholat Jumat, tambah lagi tidak sholat zuhur, sehingga sholat lima waktunya kurang. Nah, oleh karena itu pendapat ini bertentangan dengan pendapat zuhur. Mayoritas para ulama. Sebab asal hukum dan waktu tersebut adalah zuhur. Sehingga kalau seorang tidak mengerjakan sholat Jumat, maka tetap kembali kepada asal kewajibannya yaitu mengerjakan sholat zuhur. Oleh karena itu disebutkan pula dan kejadian Ibnu Zubair. Dan dalam ayat lain disebutkan bahwa apa mengatakan summa jina ila jum'ah falam yakhruj ilaina wa sallaina ruhda. Kemudian kami datang pada hari Jumat. Ini pada hari ini. Apa mengatakan begitu tiba waktu Jumat kami mendatangi masjid. Kami ingin mengerjakan sholat Jumat. Tapi kok Abdullah bin Zubair tidak keluar-keluar? Padahal beliau yang menjadi imam. Karena Abdullah bin Zubair tidak keluar, maka kami pun sholat sendiri-sendiri. Kami pun sholat sendiri-sendiri. Lalu setelah itu, pada saat Ibn Abbas radhiyallahu anhu berada di Bali, maka mereka pun bertanya kepada Ibn Abbas tentang perbuatan Ibn Zubair. Lalu Ibn Abbas mengatakan al-Qur'an sunnah, bahwa dia telah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini disebutkan apa? Bahwa Ibn Zubair tidak mengerjakan sholat di siang hari sampai dua malam bahwa baru beliau keluar untuk mengerjakan sholat malam. Yang dimaksud oleh apa? Yaitu mengerjakan di masjid. Mengerjakan di masjid. Bukan berarti bahwa Ibn Zubair tidak mengerjakan sholat zuhur di rumah. Jadi apa? Rasulullah SAW tidak menafikan bahwa Ibnu Zubair mengerjakan sholat zuhur di rumah. Dia hanya mengatakan bahwa Ibnu Zubair tidak menambah sholatnya di masjid sampai tiba waktu asar barulah beliau keluar untuk memimpin sholat berjamaah asar. Oleh karena itu, karena Allah, ketika Ibnu Zubair tidak keluar, kami menunggu di masjid. Ibnu Zubair tidak juga keluar, maka kami pun sholat sendiri-sendiri. Ada tidak sholat di masjid sholat sendiri? Sholat Jumat itu harus berjamaah. Jamaah sebagaimana yang telah kita sebutkan. Minimal berapa? Berapa minimal? Hah? Berapa jumlah minimal? Dua. Sebagai pendapat. Pendapat yang ditambahin lima rekor. Hah? Berapa? Sudah lupa ini. Tiga. Nah, pendapat Syekhul Islam dari Rasulullah. Nah, kalau ada orang yang berkata, mereka berkata sendiri. Berarti mereka mengerjakan sholat. Sholat bukur. Nah, oleh karena itu, karena mereka sangat menentang pendapat yang matang bahwa tidak ada sholat bukur. Tapi mereka tidak mengerjakan sholat Jumat. Yang wajib kalau dia tidak mengerjakan sholat Jumat, maka dia tetap dikenakan kewajiban untuk mengerjakan sholat subuh. Oleh karena itu, dalam kitabnya Zuhud Salam, beliau menjelaskan hal ini. Kata beliau, "Kullu aku mengatakan, wa la yaqta, anna Allah akhbara annahu zakkara Ibnu Zubayr fi salat al-Jum'ah, wa laysa dhalika bi lafdhin qati'in annahu lam yusalli dhuhr fi manzilihi." Tidak tertanamkan oleh kita bahwa Allah beliau mengabarkan bahwa Ibnu Zubair tidak keluar untuk mengerjakan sholat Jumat. Ini tidak menunjukkan bahwa dia tidak sholat Zuhur. Tidak keluar Ibnu Zubair ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat tidak menunjukkan bahwa Ibnu Zubair tidak mengerjakan sholat Zuhur. Beliau mengerjakan sholat Zuhur di rumah. Rajahu bi'anna Ibn Zubayr suquhu salat al-Dhuhr fi yawm al-Jum'ah yaqulu 'inda 'ala man shalla salat al-'id li hadhihi riwayah rawahu sahih. Maka memastikan bahwa pendapat Ibn Zubayr gugurnya salat Dhuhr pada hari Jum'at bagi orang yang telah mengerjakan salat al-'id sehingga dia tidak salat Jum'at, tidak juga mengerjakan salat al-Dhuhr berdasarkan riwayat ini tidak sah. Jangan, ya, karena hanya disebutkan Ibnu Zubair tidak keluar. Nah, mungkin beliau mengerjakan sholat zuhur di rumahnya. Lihatnya kalau sholat zuhur di masjid, karena ada kemungkinan beliau mengerjakan sholat zuhur di rumahnya. Bagi oleh apa anda musallu dan ayat zuhur, maka bishu bi anhu akhirnya bersukuti. Bahkan pada ucapan apa? Ketika beliau mengatakan pada saat Ibnu Zubair tidak keluar, maka kami pun sholat sendiri. Maka ini mengisyaratkan bahwa mereka mengerjakan sholat zuhur dan tidak ada satupun yang berpendapat gugurnya sholat zuhur. Walaupunnya mengajar sholat Jumat wajah, tidak mungkin dikatakan mereka sholat Jumat sendiri-sendiri. Karena namanya sholat Jumat dicarakan harus berjamaah dan ini ijma para harus berjamaah. Tidak ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat satu orang pun maka dia dicarakan mengerjakan Jumat. Nah, oleh karena itu ada Rasulullah yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang berulang. Saya ringkas dari apa kita bahas tadi. Sebab kadang-kadang sebagian jemaah kesulitan karena selalu berkaitan pembahasannya dan banyak permasalahannya. Saya meringkas dari pembahasan kita di malam hari ini bahwa apabila bertemu antara sholat Id dengan sholat antara hari raya dengan hari Jumat, hari raya dengan hari Jumat, maka ada keringanan. Yaitu bagi orang yang telah mengerjakan sholat Id di pagi hari, maka gugur kewajibannya dari mengerjakan sholat Jumat. Gugur kewajiban. Maksudnya boleh dikerjakan, boleh pula tidak dikerjakan, boleh ditinggalkan. Meskipun yang afdal dikerjakan atau tidak. Dua-duanya gimana itu dua-duanya dilakukan. Kalau cuma ada sholat itu yang lebih Allah, karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau dia yang mengerjakan sholat Jumat boleh silakan, tapi bertepatan dengan hari Jumat. Idul Fitri, Idul Adha, begitu bertepatan sudah punya ilmunya. Nah, ada yang masih bingung? Boleh tanya langsung kalau masih bingung. Paham jawab. Jangan enggak bertanya karena bingung. Doa di paham insyaallah. Baik, saya kira sampai sini penjelasan kita, semoga bermanfaat. Allahu Akbar. Serta apa yang diluruskan maka tadi atau kelingking ketika meluruskan sok dan bagaimana tak sok palsu. Yang diluruskan itu mata kaki dengan mata kaki. Kalau kelingking bengkok itu sok. Ada orang kelingkingnya kuajar. Nah, dan mereka kalau dipertemukan kelingking panjang dengan orang yang kakinya pendek, tidak akan lurus sok, tidak akan lurus. Tapi kalau yang menjadi ukuran itu al-ka'bu bil-ka'b al-bina'l-ka'b mata kaki, maka lurus. Ya, karena itu mata kaki yang disejajarkan dengan mata kaki saudaranya. Kalau saudara kami dari bantahan orang mengatakan bahwa sabda Nabi itu tidak sempurna, maknanya baik, mayoritas tidak semua. Ya, ya dilanjutkan saja. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mayoritas bid'ah itu sesat dan mayoritas sesat itu neraka. Berarti ada kesesatan yang dalam surga. Benar. Tidak sepatutnya. Tidak benar. Nah. Ya. Oleh karena itu, kullu asal hukumnya maknanya ada istighrafiyah. Tidak dipahami mayoritas. Ya. Tidak keluar dari pemahaman kullu semua kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Namun ingat sekali lagi, pembahasan bid'ah di sini pembahasannya pembahasan dalam istilah syar'i. Jangan sampai nanti ada lagi yang membagi pembagian bid'ah menjadi lima. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Itu bukan pembagian dalam istilah syar'i. Nah, kalau pembagian bid'ah dalam istilah syar'i, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya bid'ah di dalam alam itu sesat. Ya, jadi kita tidak berbicara tentang permasalahan dunia, permasalahan agama. Nah, dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara dengan lisan syariat. Jadi kalau Rasul memerintahkan sholat, ya sholat sebenarnya kita tetap sholat. Yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, bukan ini maksud sholat dalam pengertian secara bahasa. Sholat itu maknanya doa. Bukan. Puasa, ketika Rasul memerintahkan puasa. Puasa yang kita pahami yaitu berpuasa dengan istilah syar'i. Menahan makan, minum dan segala yang batalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan adat-adat yang telah ditetapkan dalam syariat. Jangan dipahami secara bahasa. Al-shaum itu artinya menahan. Jadi cukup menahan, tidak berbuat apa-apa, tidak bicara kotor, tidak. Ya sudah, dia berpuasa. Oh, tidak demikian. Jadi begitulah, setiap kita membahas tentang masalah agama, segala istilah yang terdapat di dalam syariat difahami secara syar'i, termasuk istilah bid'ah. Apa benar kalau iblis pernah memimpin malaikat Jibril karena membaca buku? Apa yang diserah? Sebelum para malaikat. Biasanya ini kisah-kisah Israiliyah. Apakah benar Allah menunggu 5 menit ketika manusia melakukan dosa untuk mengucapkan istighfar? Di zaman Rasul ada 5 menit. Dari mana? Allah musta'an. Apakah bacaan doa istitah yang benar? Karena di kalangan umat Islam doa istitah mereka banyak yang berbeda. Buka kitab sifat sholat Nabi tulisan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Di sana banyak macam disebutkan tentang doa-doa istitah. Pilih salah satunya. Kalau tidak mampu dihafal semuanya, pilih salah satunya. Pilih yang paling mudah. Kalau lebih Allah, nah kadang-kadang mengamalkan yang ini, kadang-kadang mengamalkan yang lain. Variasi, ya, selama doa itu sahih, silakan memilih untuk mengamalkan yang mana saja. Dan yang Allah mengganti satu rakaat dengan rakaat yang lain. Setiap kali mengerjakan salat. Orang-orang yang kepada para ikhwan karena selalu mengatur sholat sebelum iqamah dengan alasan yang mencari sholat pertama. Memang dia juga mengatur sholat. Ya. Oh, sebelum iqamah. Sebelum iqamah itu sholat. Nah, mengatur